cinta dalam hidup. Berikanlah rasa cinta yang tulus. Indahkan jalan hidup ini. Damaikan jiwamu yang sedang pilu. Maka jangan biarkan kau menangis. Terangilah dunia yang terang di sampingku. Meyakinkan rasa cinta yang tulus. Oh, damaikan pertengkaran ini. Satukan hati, damaikan dunia. Maka jangan biarkan kau menang. Dunia yang damai di samping.